Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina astafa. Kali ini kita masih akan melanjutkan surah Al-Infitar. Lanjutannya kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Ayat-ayat yang lalu itu menggugah para pendurhaka. Mengapa atau apa yang menjadikan kamu terperdaya sehingga durhaka pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang menyempurnakan bentukmu, yang menjadikan kamu seimbang, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah karena kemurahan Tuhanmu maka kamu terperdaya? Dijawab sekarang di sini. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Kalla itu mempunyai banyak makna. Antara lain berarti tidak. Bisa juga berarti ancaman, hati-hatilah. Nah, kita bisa berkata di sini kalla tidak, bukan karena kamu terperdaya akibat kemurahan Tuhanmu, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang menjadikan kamu durhaka. Apa itu? Bal tukadzibuna biddin, disebabkan atau bahkan kamu sebenarnya mendustakan, mengingkari yaumiddin. Ad-din bisa mempunyai makna banyak juga kan, bisa berarti agama. Tapi pada umumnya ad-din itu atau huruf dal, ya dan nun itu menggambarkan hubungan antara dua pihak. Yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Itu sebabnya dain, apa artinya dain? Hutang. Hubungan dua pihak enggak? Yang memberi lebih tinggi daripada yang menerima. Din, agama, hubungan antara hamba dengan Allah. Allah lebih tinggi daripada hamba. Pembalasan, hubungan antara dua pihak. Ya, yang membalas lebih tinggi daripada yang dibalas. Ad-din di taat, ya. Taat, yang ditaati lebih tinggi kedudukannya daripada yang menaati. Di sini yaumiddin, hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Yang berbuat baik diberi kebaikan, yang berbuat jahat diberi sanksi kejahatannya. Kalian mendustakan, tidak percaya bahwa ada hari pembalasan. Memang orang yang tidak percaya ada hari pembalasan, dia tidak menghiraukan apa yang dia lakukan. Terserah saya. Tapi kalau orang percaya bahwa ada hari pembalasan, dia akan berhati-hati. Ini kalau saya lakukan ada balasannya di sana. Ini kalau saya tidak lakukan ada balasannya di situ. Yang ini balasannya baik, yang ini. Jadi sebenarnya keyakinan tentang adanya hari pembalasan itu yang mewarnai aktivitas Anda. Contoh? Nah, ini durhaka kenapa nih? Karena tidak percaya, mendustakan adanya hari pembalasan. Baru lanjutannya wa inna alaikum lahafizin. Wau apa artinya? Dan tidak semua wau berarti dan. Ada yang dinamai wawul hal. Wawul hal itu kalau kita terjemahkan padahal. Kamu mendustakan hari kiamat, kamu mengingkari hari pembalasan, padahal inna alaikum lahafizin. Maksudnya amal-amal kamu dicatat. Inna alaikum. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, sesungguhnya di atas kamu ada pengawas-pengawas. Di atas kita ada pengawas. Bukan itu maksudnya. Ini ayat sama dengan firman Allah, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi. Jadi sebenarnya kanan dan kiri, ya kan? Raqib dan atid. Nah, satu hal dulu. Jadi alaikum, tidak harus atau jangan difahami di atas kamu, bersama kamu. Hanya Al-Quran menggunakan kata Allah. Nah, biasanya seseorang yang berada di atas itu menguasai yang di bawahnya. Iya. Jadi sebenarnya alaikum di sini berarti menguasai kamu, tahu persis kamu. Sesungguhnya di atas kamu, yakni yang menguasai kamu, yang memahami betul semua tingkah laku dan isi hati kamu, itu ada yang menjadi pengawas-pengawas kamu, yaitu malaikat. Nah, kita tidak tahu apakah ayat ini ditujukan kepada semua manusia, dalam arti semua manusia ini ada pengawas yang secara umum mengawasi mereka, ataukah maksudnya setiap orang ada pengawas-pengawasnya? Yang populer, setiap orang ada pengawasnya. Namanya apa? Raqib. Raqib Atid. Raqib Atid itu satu atau dua? Dua. Kalau dua, dia akan berkata Raqibun wa Atid. Ya. Tapi Raqib Atid. Raqib itu pengawas yang mengetahui segala sesuatu. Atid itu yang selalu hadir dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya yang populer itu Raqib dan Atid, nama dua malaikat, tidak dikenal dari ayat-ayat Al-Quran. Wa inna alaikum izatalaikum la hafizin. Hafiz selalu mengawasi. Ulama-ulama merujuk kepada hadis-hadis itu menyatakan bahwa malaikat pengawas itu selalu menyertai manusia, kecuali di tiga tempat. Yang pertama, waktu dia masuk kamar mandi, dia tidak bersama, dia mengawasi dari luar. Yang kedua, sewaktu dia berhubungan dengan pasangannya. Nah, ada yang menambahkan sewaktu dia janabah, junub. Tapi itu jangan Anda artikan kalau dia tidak bersama Anda ketika itu, lantas dia tidak tahu Anda. Ya kan? Kita saja bisa ada monitor dari jauh. Dia begitu, kita akan lihat nanti, kiraman katibin, dia itu sangat mulia, sangat terhormat. Katibin, menulis segala sesuatu. Sampai tulisan itu dikeluhkan oleh kaum musyrikin di hari kemudian, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Mengapa kitab amalan ini tidak meninggalkan yang besar, yang kecil, semua tercatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu tahu terus menerus apa yang kamu kerjakan secara terus menerus. Itu kan kata kerja masa kini kan, ya'lamun ma taf'alun. Nah, ada hal yang menarik. Seorang penulis syaratnya yang pertama harus jujur, harus orang mulia. Ya, kiraman. Kalau seorang penulis tidak mulia, dia bisa curang. Ya. Terus katib, orang yang pandai menulis. Ada orang mulia jujur tidak pandai nulis. Ada orang pandai jujur, tetapi dia tidak mengerti persoalan. Kalau ini malaikat-malaikat bagaimana? Kiraman, katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui, sehingga dia catat. Syukurnya, niat baik dia catat. Kalau niat buruk, dia belum catat. Jadi kalau begitu, pengawas ini bukan mencari kesalahan Anda. Itu sebabnya Imam Qurtubi mengatakan, pengawas-pengawas itu, kalau orangnya sudah mati, dia ada di kuburnya mendoakan, mudah-mudahan orang ini selamat. Karena maksudnya bukan mencari kesalahan. Yaf'aluna, ya'lamuna, ma'taf'aluna. Ya, terus mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan mengetahui isi hati kamu. Mengapa ada ke malaikat? Bukankah Tuhan maha mengetahui? Tuhan Maha mengetahui. Tetapi itu untuk menjadi bukti bahwa memang saya salah. Ini buktinya. Saya kira kita akan melihat satu fragmen. Kemudian mari kita berdiskusi setelah itu. Kita ini selalu diikuti oleh malaikat yang tugasnya mencatat seluruh amal perbuatan kita, Pak. Maksudnya apa, Sen? Maksudnya seluruh perbuatan kita, apakah itu yang baik atau buruk, semua itu dicatat oleh malaikat itu, Pak. Oh ya. Lalu tujuannya untuk apa, Sen? Maksudnya seluruh amal perbuatan kita, apakah yang buruk atau yang baik, selalu dicatat oleh malaikat itu, Pak. Bapak justru nggak tahu itu. Aduh, Bapak ini gimana sih? Masa gitu aja nggak tahu? Bapak kan bukan ibu guru, sayang. Jadi ya tidak tahu anak manis. Pokoknya Bapak payah, masa gitu aja nggak tahu sih? Yaudah, Ma. Papa mau berangkat dulu. Karena udah tunggu sama teman Papa yang ke Taiwan. Ya. Hati-hati ya, Pak, ya. Ya, Tena. Kamu gak boleh nakal, ya. Karena nanti dicatat sama malaikat. Oke, Bos. Oke, ya. Selamat. Gimana, ada masalah? Gak ada, Bos. Kecuali filmmaker yang harus ditambah agar bisa memenuhi kebutuhan pasar, Bos. Oh iya, soal distribusi nanti malam bagaimana? Sudah siap? Beres, Bos. Ya, Bud. Gimana? Jadi, hari ini kamu kirim? Iya. Dan sekarang saya sudah merapat di Dermaga 5, Bos. Oke. Kalau gitu aku tunggu ya. Dan hati-hati ya, Bud, ya. Baik, Bos. Selamat siang, Bos. Bud. Silakan duduk. Gimana? Bagus gak barangnya? Barangnya kelas 1, Bos. Wah, luar biasa, Budi. Luar biasa. Kamu segera kirim barang itu ke tempat itu. Beres, Mas. Ya. Segera, karena sore ini sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pamit. Ya. Angga. Bukankah dia salah satu dari konsumenku? Pak, Kata ibu guru, kita selalu diikuti oleh dua malaikat yang tugasnya mencatat seluruh amal perbuatan kita. Apakah itu perbuatan baik atau buruk? Dicatat semua oleh dua malaikat. Tujuannya untuk menentukan di akhirat nanti apakah orang itu masuk surga atau neraka. Kalau memang yang dikatakan anakku itu benar, berarti aku telah membunuh banyak nyawa dari bisnisku ini. Aku sudah banyak menyesarakan dan membunuh orang. Aku takut. Aku takut menjadi golongan orang-orang yang melakukan keburukan di dunia ini. Bagaimana caranya aku minta maaf pada mereka yang sudah mati? Apakah aku harus mendatangi di kubur mereka? Aku kasihan pada keluargaku. Aku kasihan pada anak dan istriku. Aku telah menghidupi mereka dengan nafkah yang haram. Siapa yang mau bertanya atau berkomentar? Saudara, silakan. Terima kasih, Pak. Dari uraian tadi saya yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimana cara minta maaf kepada orang yang telah meninggal itu, Pak. Yang pertama, yang kedua yaitu ketika ada seorang suami berzina, apakah dia harus suaminya harus minta maaf kepada istrinya? Selain dia minta maaf kepada Allah gitu. Terima kasih. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada istri yang berselingkuh ya. Ya Pak. Okay. Baik, mari kita lihat yang pertama dulu. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tentu gak bisa. Nah, kita akan lihat yang pertama. Dekatkanlah diri Anda kepada Allah. Mohonlah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengambil alih kesalahan Anda. Itu sebabnya ada doa. Allahumma inna li dzunuban fima baini wa bainik. Ya Allah, saya punya dosa antara saya dengan kamu. Ada juga dzunuban fima baini wa baina khalqi. Ada dosa saya antara saya dengan makhlukmu. Allahumma makana minha faghfirhu. Ya Allah, yang antara saya dengan kamu, ampuni. Wa makana minha li khalqik fatahammalhu anni. Dan yang antara saya dengan makhlukmu, ambil alih. Jadikan yang bersangkutan kalau datang menuntut saya nanti, kamu yang mengambil alih. Tapi itu syaratnya karena mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau kesalahan itu bukan berkaitan dengan harta. Kalau Anda ambil hartanya, maka ada syarat baru. Harta yang Anda ambil itu, kasih ahli warisnya. Kalau tidak bisa, salurkan untuk lembaga-lembaga sosial. Mudah-mudahan dengan demikian, pahalanya diberikan kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Soal yang kedua, berselingkuh. Ini sebenarnya, kalau dia minta maaf pada pasangannya, bisa lebih cekcok. Iya kan? Jadi saya tidak cenderung dia membuka itu. Cukup dia memohon ampun kepada Allah dan membina rumah tangganya dan tidak mengulangi kesalahannya itu tadi. Itu sebabnya pula dalam suatu hadis ada seorang yang datang kepada Nabi mengaku berzina. Aqim alayyal had. Jatuhi sanksi kepada saya. Nabi pura-pura tidak dengar. Karena maksudnya biarin deh antara dia dengan Tuhan dia ini. Sekali lagi jatuhi saya sanksi, saya melakukan ini. Barangkali kamu tidak berzina, barangkali cuma mukaddimahnya saja. Tidak, wahai Nabi. Saya dijatuhi hukuman. Yang ketiga, dia berkata begitu, Nabi menoleh. Apa ini orang gila? Ya kan? Apa maksudnya? Maksudnya, iza bulitum fastatiru. Kalau kamu melakukan suatu dosa, tutupi dosa itu. Jangan terang-terangan. Ini kalau dia terang-terangan pada istrinya atau suaminya, itu cekcoknya bisa lebih panjang. Jadi saya cenderung untuk itu. Jelas ya? Oke. Silahkan siapa lagi yang? Oke, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya mungkin berkisar tentang persoalan pluralisme, sedikit pluralisme agama. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana orang yang tidak secara formal memeluk agama Islam di hari kemudian, tapi dalam keseharian perilaku sosialnya itu sangat bagus terhadap masyarakat, bahkan melebihi sebagian orang-orang Islam. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Apa yang pertama dulu saya ingin katakan, apa yang kita anggap bagus belum tentu benar-benar bagus. Ya, saya beri contoh Anda. Kalau Anda, katakanlah hari raya korban, satu orang menyembelih kambing, satu orang menyembelih sapi, menurut ukuran Anda siapa yang lebih baik? Yang sapi. Tetapi sebenarnya ada faktor lain di dalam hati. Boleh jadi yang menyembah kambing lebih ikhlas, lebih ini. Faktor ini, faktor hati. Faktor iman, iman itu dalam hati. Faktor iman ini sangat penting. Karena itu, tidak diterima amalan seseorang kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, jadi kalau amalannya baik dan lain-lain sebagainya, saya beri lagi contoh. Kalau Anda menjadi sekretaris saya, atau seorang pembantu bekerja di rumah pada istri saya, wajar enggak dia pergi minta upah pada Anda? Wajar atau tidak? Orang dia enggak bekerja buat Anda, Anda enggak bekerja buat saya, pergi minta upah pada yang Anda bekerja untuknya. Wajar enggak itu? Oke. Kalau Anda atau seseorang tidak melakukan amalannya demi karena Allah, wajar enggak Allah berikan dia upah? Menurut logika kita enggak wajar. Allah berkata, pergilah kepada ini. Ah, itu logika kita. Namun, saya ingin tambahkan bahwa soal ganjaran, soal sorga neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja, itu sebabnya dalam pandangan ahlus sunnah kan, bisa enggak orang kafir dimasukkan Allah ke sorga? Bisa. Dia punya hak prerogatif. Nah, ini hal-hal yang semacam ini, katakanlah Edison yang menemukan ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita kalau ditanya merujuk kepada kitab suci. Sama halnya seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan kitab undang-undang, tetapi kalau dalam saat yang sama ada hak prerogatif presiden. Ya toh? Di sini ada hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saya kira. Lanjutannya apa? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lanafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawunaha yawmaddin wa mahum anha biqa'ibin, dan seterusnya. Innal abrara, al-abrar itu jamak bar, ya toh? Kata bar terambil dari kata bar atau bir. Huruf-huruf kata yang terdiri dari huruf ba dan ra itu bisa berarti kebajikan. Lantanalul birra, ya kan? Bisa juga berarti ketaatan. Bisa juga berarti kebenaran. Orang yang membenarkan taat. Bisa juga berarti keluasan. Itu sebenarnya albar. Apa itu artinya albar? Daratan. Luas. Nah, dari sini kata al-abrar makna-makna ini bisa dihimpun sehingga al-abrar itu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan tuntunan agama sekaligus luas pengabdiannya. Keluasan pengabdian itu oleh sementara ulama sampai-sampai pengabdiannya menyentuh binatang-binatang. Ada enggak yang masuk neraka karena kucing yang dia tahan? Dia bukan bar. Ada enggak yang masuk sorga diampuni Tuhan karena memberi minum anjing? Bukanlah seorang bar yang menginjak-injak semut dibunuhnya. Itu al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang-orang yang jujur itu berada di dalam kenikmatan. Di sini kenikmatan surgawi, tapi sebenarnya kenikmatan duniawi juga dia peroleh. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fajir arti asal katanya itu sebenarnya membelah. Itu sebabnya fajar, karena cahaya itu bagaikan membelah kegelapan, dia dinamai fajar. Seorang yang bergelimang dalam dosa, atau dalam pemahaman sementara ulama, seorang yang banyak melakukan dosa kecil dan melakukan dosa besar dinamai fajir. Innal fujjara lafi jahim. Ini ada ulama-ulama berkata, kalau begitu semua yang melakukan dosa besar masuk neraka. Ada tidak faham seperti itu? Ada faham. Ulama-ulama Ahlus Sunnah berkata tidak, ini ancaman. Bisa saja ada di antara mereka yang pada akhirnya mendapat syafaat Tuhan, mendapat pengampunan Tuhan. Dan baik orang yang mengancam, kemudian oleh pertimbangan kemaslahatan tidak melaksanakan ancamannya. Tapi buruk orang yang memberi janji baik, tidak memenuhi janjinya. Ya toh? Allah seperti itu. Nah, jadi innal fujjara lafi jahim, ada orang-orang yang bergelimang di dalam dosa yang dinamai fujjar, berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, pada hari kemudian nanti dia akan memasukinya, masuki neraka itu. Wa mahum anha bighaibin, dan mereka sama sekali tidak gaib. Gaib itu apa artinya gaib? Lawan dari hadir, ya. Nah, jadi kalau tidak gaib, terus menerus hadir, terus menerus berada di sana. Wa ma hum anha bighaibin, baru dia katakan, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Ada rumus. Semua kata ma adraka di dalam Al-Qur'an kita bisa terjemahkan, apa yang menjadikan engkau tahu? Dalam arti kamu tidak tahu. Semua kata ma adraka dalam Al-Qur'an itu menggambarkan sesuatu yang sangat sulit atau tidak mungkin terjangkau oleh nalar. Jadi kamu tidak tahu, wahai Nabi Muhammad. Nah, di sini dikatakan, wa ma adraka, itu sebabnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita enggak tahu hakikatnya. Wa ma adraka ma'iliyun, sorga. Kita tidak tahu hakikatnya. Nah, di sini, wa ma adraka diulangi dua kali. Ya, mengapa diulangi dua kali? Wa ma adraka boleh jadi penekanan, tetapi lebih baik kita katakan ma adraka yang pertama menyangkut orang-orang yang masuk sorga, wa ma adraka yang kedua menyangkut orang-orang yang masuk neraka. Kan ini kan ada abrar, ada fujar. Nah, jadi sorga dan neraka yang digambarkan di sini tidak dapat terjangkau oleh nalar Anda. Di sorga, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali bashar. Di sana terdapat sesuatu hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak seseorang. Ini sorga. Neraka juga begitu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tidak tahu. Siapapun kamu, walaupun engkau Nabi Muhammad, tidak tahu. Kecuali kalau kami beritahu. Tapi karena sulit terjangkau oleh nalar kamu, kami buka sedikit yang bisa kamu jangkau. Apa itu yang bisa dijangkaunya? Di sini yang diterangkan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ketika itu, nah kita lihat di dunia ini bagaimana. Bisa enggak orang tolong menolong? Bisa. Di akhirat? Bisa. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, Allah pemilik atau raja. Di sini bisa enggak ada orang tolong menolong supaya jadi raja atau jadi pemimpin atau jadi presiden? Bisa. Di sana? Kenapa? Al-amru yauma idzin lillah. Semua persoalan kembali kepada Allah. Mau ngomong aja harus minta izin. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Mereka tidak berbicara kecuali siapa yang mendapat izin dari Tuhan. Wa qala sawaba. Dan harus yang diucapkan itu yang benar. Mau ngomong yang enggak benar enggak bisa. Iya kan? Nah, ini gambaran sekelumit. Jadi betul-betul ketika itu penguasaan mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ketika itu tidak ada makhluk yang berdaya. Nah, Tuhanlah yang memutuskan, termasuk putusannya, ini masuk sorga dengan rahmatku, ini masuk neraka akibat perbuatan burukmu. Itu yang dikandung oleh ayat kita ini. Baik, Anda. Terima kasih. Dari pelajaran dari surah Al-Infitar tadi, ada dua kata kunci yang saya temukan. Yang pertama adalah pembalasan dan yang kedua adalah pengadilan yang sangat adil. Pertanyaan kemudian adalah, apakah yang akan mengalami proses pembalasan dan pengadilan adalah jasad dan ruh yang seperti yang kita miliki sekarang ini, ataukah hanya ruh dengan model dan dengan jasad yang lain? Karena kita tahu banyak cara orang meninggal, ada yang biasa dan bahkan ada yang hancur lebur seperti dalam kasus bom. Terima kasih. Soal siksa dan nikmat itu diperselisihkan oleh ulama. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan uraian-uraian yang menggambarkan bahwa siksa atau kenikmatan itu ada yang jasmani, ada yang rohani. Kita ambil misalnya contoh, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan. Setiap hangus habis dia punya kulit, kami ganti lagi kulitnya. Kenapa diganti kulitnya? Karena yang merasa itu sebenarnya kulit. Atas dasar itu, pada umumnya ulama berkata bahwa kenikmatan atau sanksi adalah jasmani dan rohani. Memang kita tidak bisa mengkafirkan orang yang berkata sanksi itu hanya sanksi rohani. Hanya kalau Anda tanya saya akan berkata silahkan percaya kalau rohani aja. Kalau itu kepercayaan Anda. Tetapi nanti di hari kemudian kalau ada jasmani, ada nikmat jasmani, jangan minta. Ya kan? Karena itu saya lebih cenderung mengharapkan keduanya, nikmat jasmani dan rohani. Bahwa itu diganti, jasmaninya memang, jasmaninya yang asli udah hancur di bumi. Inna lafi khalqin jadid. Dalam bentuk yang baru. Saya kira jelasnya. Oke. Itu yang ditanyakan. Oke, silakan siapa yang kedua? Saya kembali kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim. Yang saya tanyakan, lafaz al-insan di sini apakah mencakup semua umat manusia ataukah hanya orang-orang mukmin? Yang kedua, pada hari kiamat nanti semua orang akan tergantung pada amal perbuatannya masing-masing di dunia. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah saja dia yang akan mendapat pertolongannya. Bagaimana dengan syafaat Nabi Muhammad SAW? Apakah termasuk juga atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih. Yang pertama kata al-insan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, itu ditujukan pada dasarnya kepada yang durhaka, bukan kepada orang yang taat. Karena yang taat tidak akan dikatakan kepadanya, kenapa kamu terperdaya sehingga durhaka. Ya kan? Jadi kepada siapapun yang durhaka, baik dia itu muslim, karena ada muslim yang durhaka, apalagi yang bukan muslim. Yang kedua, syafaat di hari kemudian diperselisihkan oleh ulama, ada tidaknya. Kita bisa berkata bahwa syafaat ala dunia tidak ada. Syafaat di dunia itu diberikan, satu orang datang pada saya, tolong saya mintakan pada si A. Orang ini datang pada saya, syafaat itu artinya genap. Dia bersama saya, dia sendiri bersama saya genap. Genap menghadap yang lain. Saya menghadap yang lain bersama dia atau sendirian, minta tolong luluskan anak saya. Bisa kan? Saya boleh jadi meluluskannya karena segan. Ya, sebenarnya dia tidak lulus. Segan. Boleh jadi meluluskannya karena takut. Ya. Boleh jadi meluluskannya karena disogok. Bisa. Syafaat kayak gini gak ada di akhirat. Nah, syafaat di akhirat itu hatta iza fuzzi'a an qulubihim. Semuanya datang untuk memberi dan menerima syafaat dulu harus atas izin Tuhan. Harus dapat izin Tuhan. Saya mau minta syafaat, saya harus diizinkan. Baru ditanya, siapa yang kau mau mintakan syafaat? Si A. Oh, itu enggak bisa. Setelah dapat izin Tuhan, baru diajukan. Qalu madza qala rabbukum? Apa keputusan Tuhan? Qalul haq. Keputusannya itu hak. Adil. Nah, di situ yang menonjol syafaatnya adalah Nabi Muhammad untuk menggambarkan betapa besar dan terhormat kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan duga syafaat itu ada orang angka lulus, katakanlah angka lulus 6 ya. Di fakultas di pasca sarjana 6,5 ya, atau 6. Oke. Okay. Katakanlah angka lulus 5. Satu orang dapat angka 3 enggak mungkin dapat syafaat. Angka lulus 4,5 boleh jadilah dapat bantuan ya. Jadi jangan mengharap saya penuh kedurhakaan lantas saya nanti syafaat saja, enggak ada itu. Jelas ya, jadi ada tapi bagi yang wajar menerimanya. Saya kira jelas ya. Oke. Baiklah, saya kira kita akan mengambil kesimpulan ya dari apa yang kita baca. Kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulannya yang pertama mungkin kita bisa katakan bahwa kelak di hari kemudian ada dua kelompok manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Masing-masing akan menemukan ganjaran. Bahkan akan menemukan Tuhan. Itu ada ilustrasi. Kita ini dalam perjalanan. Bagaimana perbedaan antara seorang musafir yang kembali kepada keluarganya dan seorang pelarian yang kembali terpaksa kembali ke pengadilan. Beda dah itu. Yang kembali kepada keluarganya bawa bekal, bawa ini, waduh itu gembira luar biasa. Kalau yang kembali dia lari dari penjara kemudian kembali, nah itu gambaran apa yang akan terjadi. Nah, yang kembali dari perjalanan menemui keluarganya itu adalah orang-orang yang baik. Itulah yang dilukiskan innal abrara lafi na'im. Yang lari ini tadi innal fujara lafi jahim. Begitu dia jalan kembali dia sudah tersiksa. Kalau ini begitu dia jalan kembali belum sampai sudah berbunga-bunga hatinya. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada hari kiamat itu atau hari kiamat itu rinciannya tidak bisa terjangkau oleh akal fikiran manusia, Namun yang pasti ketika itu adalah bahwa kekuasaan mutlak, wewenang mutlak dalam menetapkan sesuatu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, kita sudahi. InsyaAllah kita bertemu pada episode yang akan datang dalam surah yang lain lagi.